mendengar cerita tentang wanita idamanku. Dia tidak cantik dan rupawan, namun hatinya buatku tertawa karena dia cintaku, karena dia sungguh cintaku, karena dia cintaku. Anu kan tuh ada di sana, maksudku motor di mana, maksudnya?